Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah usulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih membahas tentang masalah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah watastiquhu bima akhbara, meyakini benarnya apa yang beliau kabarkan. Ini poin yang kedua, yaitu anna ulam buddha harus percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Rasul kabarkan. Dan siapa yang mendustakan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa inna ma hanyalah wajib percaya kepada sang Rasul sallallahu wasallam alaihi, karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Fa khabaruhu, maka berita yang beliau sampaikan sidqun, adalah benar, qat'an, secara pasti, pasti benar. Kemudian yang ketiga adalah wastinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang, wa zajara, dan apa yang beliau larang secara keras. Ya, ini poin yang ketiga. Waqad akhalla bihi ya katsirun minan nasi aidan, banyak orang juga akhalla bihi ya, merusaknya. Fartakabu, merusak poin yang ketiga ini. Mereka lakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa ucapan dan perbuatan, baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah, akhlak dan perilaku. Maka melanggar apa yang Nabi larang itu adalah bukti lemah iman. Nas'alullah as-salamah. Waqad thabata ad-dalilu, dan dalil telah valid dalil alal farqi, membedakan antara perintah dan larangan. Maka perintah itu hasaba kudratil mukallafi, sesuai kemampuan mukallaf. Adapun larangan, maka tidak diikat dengan kemampuan. Imma yadulu, maka ini satu hal yang menunjukkan ala wujubil intiha, wajibnya berhenti dari apa yang Nabi larang. Waqad dala ala zalika, dan dalil hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fastanibuhu, apa yang aku larang fastanibuhu, jauhilah, dan apa yang aku perintahkan fa'tu minhu, maka lakukanlah mastata'tum, semampu, semaksimal kemampuan kalian. Dan zajara itu larangan yang lebih keras daripada nah. Oleh karena itu ada yang menjelaskan istinabu ma anhunaha, menjauhi apa yang beliau larang, ini mencakup makruh dan haram. Wa zajara, dan apa yang beliau larang secara keras, ini hanya mencakup haram. Maka berarti di sini ada atful atful am alal khas. Amnya adalah naha, zajarannya, khasnya adalah zajara. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'at, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ini poin yang keempat. Wa yadullu, dan ini menunjukkan akan rukun asasi dari rukun ibadah dan agama, yaitu ibadah itu bukanlah dengan hawa nafsu, tidak dengan bid'ah, dan tidak dengan ijtihad yang tidak dibangun di atas dalil yang benar. Namun ibadah hanyalah dibangun di atas ittiba', wa ma ja'a bi syar'u, dan ya, apa yang terdapat dalam syariat. Ini adalah pokok yang penting dari pokok-pokok agama Islam, yaitu kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Itu fatan ditambahkan pada pokok yang pertama yang agung, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wa hadha wal ikhlas, dan tidak menyembah kecuali hanya Allah, itulah al-ikhlas. Sedangkan wa ma qablahu, sedangkan sebelumnya, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, itu adalah poin mutaba'ah. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyembah Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak boleh bagi siapapun mengatakan ini adalah satu hal yang disyariatkan atau dianjurkan kecuali ada dalil syar'inya. Siapa yang ta'abada, beribadah dengan ibadah yang tidak wajib dan tidak mustahab, dan dia meyakini kalau itu wajib atau mustahab, maka dia adalah dhalun mubtadi'un, orang yang sesat dan melakukan bid'ah dengan sepakat para imam agama. Karena Allah tidaklah disembah kecuali dengan mahwa, kecuali dengan amal yang hukumnya wajib atau mustahab. Ya, maka ya, ibadah itu kata dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan amal yang hukumnya wajib atau mustahab. Itulah ibadah. Pokoknya ada terdapat berbagai teks syariat yang memerintahkan untuk ittiba dan melarang untuk membuat bid'ah. Allah ta'ala berfirman, orang-orang yang mengikuti sang rasul, seorang nabi yang ummi. Allah ta'ala berfirman, wattabi'uh, dan ikutilah dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya, maka kiat untuk mendapatkan hidayah adalah ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta pada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah ta'ala berfirman yang artinya, apakah mau ku beritahukan kepada kalian bi akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya, alladzina, orang-orang yang sesat usahanya ketika dalam kehidupan dunia, dan mereka mengira bahasanya mereka yusinuna sun'a, melakukan memperbagus sun'a amalan mereka. Dan Allah ta'ala berfirman, fa'ilam yastajibu lak, jika mereka tidak meresponmu, merespon positif seruanmu, ketahuilah bahasanya hanyalah mereka mengikuti hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Dalam hadis dari Irbad ibn Sari radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum, ikutilah bisunnati, pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin." Ar-rasyidin itu artinya orang-orang yang benar perbuatannya, al-mahdiyin artinya orang-orang yang benar ilmunya. Maka ar-rusdu itu as-sawabu fil amal, dan al-hidayah adalah as-sawabu fil ilmi. Tamassaku biha, pegangilah kuat-kuat, gigitlah dengan gigi geraham, hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Maka jalan keselamatan adalah seorang muslim komitmen dengan sunnah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ibadah dan taat, maka itu adalah ibadah. Kita meneladani sang Rasul fiha badannya. Mengingat firman Allah ta'ala, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Dan apa yang sahih dari perkataan Nabi dan diamnya Nabi, maka itu sunnah yang diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Tentang haji Nabi mengatakan, "Litakhudhu manasikakum, ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku." Ya, maka tentu ada perkataan Rasul dan ada perbuatan Rasul. Maka di sini disampaikan perbuatan Rasul itu statusnya adalah ibadah, adalah ma'fa'alahu Rasul ala wajib ta'abbudi wa ta'ah. Tidak semua perbuatan Rasul. Dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan ala wajib ta'abud, dalam rangka beribadah dan taat. Nah, itulah yang nilainya ibadah. Ya, adapun dari perbuatan dan ucapan sang Rasul, maka apa yang beliau perintahkan, atau ada satu perbuatan yang beliau puji, ya, maka itu ibadah. Untuk semata-mata perbuatan yang tanpa diiringi dengan ucapan dari sang Rasul, maka dia adalah ibadah, manakala dilakukan oleh sang Rasul ala wajib ta'abbudi wa ta'ah. Adapun yang beliau dia lakukan ala wajil adah, karena demikalah umumnya budaya masyarakatnya, seperti beliau memakai rida dan izar, atau kemudian beliau memakai imamah alias sorban, maka itu karena budaya masyarakat, budaya masyarakatnya demikian. Pakaian yang paling populer di masyarakat, yang paling familiar adalah rida dan izar. Beliau lakukan hal itu karena budaya, bukan karena dan tidak ada anjuran khusus pakailah rida dan izar. Tidak ada anjuran khusus untuk memakai hal tersebut kecuali kecuali dalam kondisi ihram bagi laki-laki, maka dia pakai bawahannya yang disebut izar dan atasannya yang disebut rida. Walaupun harian tidak ada anjuran semacam itu, semata-mata perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi ini nilainya adalah karena faktor budaya, bukan karena ala wajib ta'abud wa ta'ah. Maka ketika di satu tempat itu tidaklah familiar memakai rida dan izar, bahkan itu jadi libas suhrah, maka tidak benar kemudian memakai rida dan izar kemana-mana, ke masjid pakai rida dan izar, ke sawah pakai rida wal izar, dan ke pasar pakai rida wal izar. Maka itu satu hal yang tidak benar kalau diteladani dalam keadaan itu bukan budaya. Kalau itu budaya di masyarakatnya, maka meneladaninya adalah dengan mengamalkannya. Demikian juga imam, demikian juga masalah sorban. Yaqulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, maka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib atas umatnya untuk mengikutinya dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam perucapan, dan dalam perbuatan. Ini sebagaimana kemarin kita sampaikan, hukum global ini berbeda dengan hukum rincian. Mutaba'atu Rasul hukumnya wajib, mutaba'atu Rasul hukumnya wajib, itu hukum general. Dan di dataran praktis, ya itiba yang mana dulu dan apa hukumnya terlebih dahulu. Maka tidak kemudian ini Rasul melakukannya, Rasul mencontohkannya, namun Rasul mencontohkannya, menuntunkannya, babnya bab mustahab. Nah, kemudian kita bawa kaidah wajib ittiba, berarti ini wajib diamalkan, kan wajib ittiba. Tidak demikian. Ini hukum general. Ini hukum general itu berbeda dengan hukum rinci. Wajib sholat sebagaimana sholat yang Nabi ajarkan, itu hukum general. Itu di dataran rincinya ada yang tidak wajib dan banyak yang tidak wajib. Tapi benarkah kalimat wajib sholat sebagaimana sholatnya Nabi? Betul. Wajib sholat dengan sebagaimana sholatnya Nabi? Betul. Karena itu usaluka marah itu muni usalli. Wajib berhaji sebagaimana berhajinya Nabi? Betul. Atau Nabi berhaji naik unta, kemudian naik unta. Ya, lain lagi. Nanti apa yang Nabi lakukan, nanti dilihat. Ini wajib ataukah ini mustahab ataukah ini mubah. Maka wajib sholat sebagaimana sholatnya Nabi, wajib berhaji sebagaimana berhajinya Nabi, ini hukum general. Jika tiba kedatangan praktis, nanti perlu rincian. Fatuzanu al-aqwal, maka segala ucapan dan perbuatan ditimbang dengan ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Famawafaqa minha, siapa yang mencocoki diterima, dan siapa yang menyelisihi dikembalikan kepada pelakunya siapapun dia. Karena syahadat Muhammad Rasulullah mengandung percaya dengan apa yang Nabi kabarkan, mentaati dan mengikuti beliau dalam semua, ya, dalam semua yang beliau perintahkan, semua yang beliau perintahkan, ya, taat dan ikut dalam semua yang beliau perintahkan. Itu hukum generalnya, nanti hukum rincinya, mengikuti rincian yang ada. Diatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umat masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanyakan, siapakah itu orang yang enggan? Beliau katakan, siapa yang taat padaku masuk surga, siapa yang durhaka padaku, maka dia adalah orang yang enggan. Kemudian dalil salat dan zakat serta tafsir penjelasan apa itu tauhid, kita jumpa dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Tidaklah mereka ahli kitab diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah, hunafa, menjadi orang-orang yang hanif, condong pada tauhid, menegakkan sholat, membayar zakat, dan itulah adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Maka ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh musannif, oleh penulis rahimahullah, fiha isinya dalil untuk tiga poin. Yang pertama, wajibnya sholat, wa yuqimu sholata. Dalil yang kedua, ini membayar zakat, yaitu zakata. Karena fi'il yuqimu ataf pada fi'il ya'budu, yang kemasukan lam amr. Maka ayat, fiha isi ayat, perintah untuk menegakkan sholat dan perintah untuk membayar zakat. Kemudian isi yang ketiga adalah penjelasan tentang tauhid, yaitu dari firman Allah, wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka ahli kitab diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, memurnikan untuk Allah adina ibadah. Maka mereka diperintahkan beribadah. Wahada, dan ini mustafadun, disimpulkan dari metode qasr. Qasr itu sama dengan hasr, yaitu mengandung muatan hanya. Dari mana disimpulkan hanya? Istisna setelah nafi. Wa ma'umiru, ada nafi, illa liya'budullaha, ini istisna. Maka ini menunjukkan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah. Maka ini berarti mereka diperintahkan untuk ibadah. Wa yudhafu ila hadha, ditambahkan pada hal itu, al-ikhlasu, ada kata-kata untuk memurnikan. Dan yang namanya ikhlas, tidak menyekutukan bersama Allah dengan yang lain. Maka jadilah, ya, firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu adalah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan itu tidaklah terwujud kecuali dengan mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan dhamir dalam kata ganti pada wa ma'umiru, tidaklah mereka diperintahkan, kembali kepada man taqaddama dzikruhum, orang-orang yang telah disebutkan di depan. Allati qabla hadhihi, yang sebelum ini. Sebelumnya gimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, maka tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik mereka berhenti sampai datang pada mereka bukti. Buktinya adalah Rasulun minallahi, Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, fiha isinya kutubun qayyimah, adalah kitab-kitab yang berharga. Tidaklah bercerai-berai ahlul kitab kecuali setelah datang pada mereka al-bayyinah, bukti. Kemudian baru wa ma'umiru. Berarti yang paling dekat ahli kitab. Ini ayat keempat. Wama tafaqqal ladzina utul kitaba ila mim ba'di ma ja'atul bayyinah. Kan bahas ahli kitab. Sehingga wa ma'umiru paling dekat adalah ahli kitab. Tapi kalau pensyarah nampaknya memilih sejak depan sendiri, sejak ayat pertama, sehingga beliau katakan wa ma'umiru ha'ula'il kufar fitawat wal injil illa li'aw, sama penyima. Maka tidaklah mereka orang kafir diperintahkan dalam Taurat dan Injil, berarti ahli kitab. munfakin di al-mukhtasar fi tafsir dimaknai mufariqin ijma'ahum matifaqahum alal kufri, meninggalkan kesepakatan mereka untuk kafir sampai datang kepada mereka bayinah burhanun wadih, bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata itu adalah rasul dari Allah yang Allah utus untuk membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian fiha kutubun qayyimah, maknanya di al-mukhtasar fi tafsir fi tilka suhuf, di lembaran-lembaran yang dibacakan oleh sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat berita-berita yang benar dan hukum yang adil yang mengantarkan masyarakat kepada kebaikan dan kebenaran. Maka kutubun maknanya adalah maktubun, fiha isinya maktubun ajaran-ajaran qayyimah yang bernilai. Nah, kemudian wajil ayat dan ayat ini fiha isinya dalil sebagaimana kata para ulama usul fikih, bahasanya orang kafir itu diseru untuk diseru dengan perintah dan larangan syariat, rincian perintah dan larangan syariat, karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka untuk mengisahkan Allah dalam ibadah, memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat dan bayar zakat, padahal mereka waktu diperintahkan adalah masih orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahasa orang kafir diperintahkan untuk sholat dan zakat, diperintahkan untuk beriman. Sebagai pembandingnya, sebagaimana seorang itu jika dakhala masuk badannya waktu duhur misalnya dan dia dalam keadaan hadas, maka dia diperintahkan untuk sholat saat dia hadas. Walau lam yatawadda, meskipun dia belum berwudu, dia diperintahkan untuk sholat duhur. Namun sholat duhurnya tidaklah sah kecuali berwudu terlebih dahulu. Maka seorang muslim dalam keadaan hadas waktu duhur tiba, maka dia diperintahkan untuk sholat duhur, meskipun sholat duhur itu tidaklah sah kecuali setelah dia berwudu terlebih dahulu. Nah, demikian juga orang kafir diperintahkan untuk sholat, meskipun sholat itu tidaklah sah kecuali setelah dia masuk Islam terlebih dahulu. Wahakadza, demikianlah orang kafir diperintahkan untuk sholat dan puasa Ramadan, zakat dan haji saat dia kafir, meskipun semua itu tidaklah sah illa biliman, kecuali setelah dia beriman terlebih dahulu. Dalika dinul qayyimah, al-qayyimah di sini na'at untuk isim muqaddar takdirnya, wa dalika dinul millatil qayyimah, itulah agama aturan dari satu milah yang qayyimah ay mustaqimah yang lurus. Kemudian kita sedang bahas sholat, maka boleh sampaikan definisi sholat. Sholat adalah menyembah Allah Ta'ala dengan melakukan sejumlah ucapan dan perbuatan dengan tata cara tertentu, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ayat yang lewat terdapat kata-kata wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat adalah menyembah Allah Ta'ala dengan melakukannya ala wajib istiqomah secara lurus, wa tamam dan sempurna pada waktu dan tata caranya. Fayati biha, maka sholat dilakukan hanya sholat, maka seorang itu mengerjakan sholat dalam keadaan lengkap rukun dan wajibnya, harisan antusias untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat, baik sunnah ucapan ataupun perbuatan. Inilah definisi dan pengertian menegakkan sholat. Oleh karena itu kita perhatikan bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah menyebutkan sholat dalam Al-Quran kecuali menegakkan sholat atau mengkontinyukan sholat atau menjaga sholat. Tidak pernah Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman sholatlah kalian, atau hanya orang-orang yang sholat, atau innal muslim yang ada wa aqimus sholata, menegakkan sholat, wal muqimina sholata, orang-orang yang menegakkan sholat, atau kalau tidak iqamah maka mudawamah, ala sholatihim da'imun, mereka adalah orang-orang yang merutinkan sholat-sholat mereka, atau muhafadah ala sholat, ala sholatihim yuhafidun, mereka menjaga sholat mereka. Wa'ala yadulun, maka ini menunjukkan bahasanya hunaka amran maksudan, ada satu perkara yang dimaksudkan selain semata-mata sholat, yaitu menegakkan sholat. Dan di antara buah menegakkan sholat, anna bahasanya sholat adalah silatun penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Fiha dengan sholat, lapanglah dada, sejuklah mata. Kemudian hidayah menuju perbuatan yang baik. Kemudian tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Ta'ala, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab. Wa aqimish sholata, tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jumlat kuratu aini fi sholati, penyejuk mataku itu dijadikan terletak dalam mengerjakan sholat. Saya mau bacakan tentang, tadi kita telah baca tentang pengertian menegakkan sholat dari Syekh Abdul Fauzan. Ya, ada penjelasan yang lain tentang iqamatus sholat, menegakkan sholat, dari Syekh Abdullah As-Sa'ad. Disarah beliau untuk Adabul Masyi ila Shalah, dan mengatakan bahasanya, falyakunul insanu muqiman li sholati hatta ya'tiya bi sittati asya'ah. Orang itu disebut menegakkan sholat apabila melakukan 6 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib sebelum mengerjakan sholat, semacam taharah, tutup aurat, menghadap kiblat, atau hal-hal yang wajib dan yang sunnah sebelum mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, ada unamsi sholati, mengerjakan sholat itu sendiri. Maka siapa yang tidak sholat, maka dia, dan tidak mengerjakannya, maka dia kafir akbar, menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian yang ketiga adalah ayatia bi arkani salati wa wajibatiha. Dia kerjakan rukun dan wajib salat. Ya, kemudian yang keempat, ayu hafidha ala adai salati fi waqtiha, mengerjakannya pada waktunya. Kemudian yang kelima adalah adaku sholati bil khusyu'in wa tadabburin, mengerjakan sholat dengan penuh khusyuk dan tadabbur, merenungkan apa yang diucapkan dan dilakukan. Yang keenam, ayu hafidha ala adaiha jama'atan ma'al muslimin wa hadha khasun birijal, menegakkan sholat untuk laki-laki, maka ada poin yang keenam. Kalau poin 1 sampai 5 untuk laki-laki dan perempuan. Untuk kemudian laki-laki ditambahkan poin yang keenam, yaitu mengerjakannya dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Fa hadhihi al-umur sittah allati man ata biha kana muqiman li sholati haqiqatan. Inilah 6 poin. Siapa yang mengerjakannya, maka dia adalah orang yang menegakkan sholat secara hakiki. Ya, maka tadi mengerjakannya wajib dan sunnah sebelum sholat, kemudian mengerjakan sholat itu sendiri, kemudian di dalam sholat dia kerjakan rukun dan wajib sholat. Ya, kemudian masalah waktu, ya, disiplin dalam disiplin waktu sholat. Kemudian yang kelima, khusyuk dan tadabbur. Kemudian yang keenam adalah berjamaah bagi laki-laki. Ya, kemudian wa amma zakat, adapun zakat, definisinya adalah juz'un wajibun, satu bagian yang wajib dalam harta tertentu, tidak semua harta. Dan pada harta tertentu, lita'ifatin ma'aujihatin maksusatin, yang didistribusikan pada kelompok atau pihak-pihak tertentu. maka ada ta'ifah dan ada jihad. Ada kelompok, ada pihak tertentu. Bedanya apa? Ta'ifah makhsusah itu contohnya fakir. Sedangkan jihad contohnya fisabilillah. Dan di antara buah pembayaran dikeluarkannya zakat adalah membersihkan jiwa orang kaya dari pelit dan pelit, dari rakus dan pelit, kemudian membersihkan jiwa orang fakir yang menjadi tetangga orang kaya ini dari hasad dan ganjalan terhadap orang kaya, dan memenuhi hajat Islam dan kaum muslimin, ya, semisal untuk keperluan jihad, membersihkan harta, mendapatkan dampak-dampak yang baik atau terwujudnya dampak yang baik pada bilad wal ibad, pada negeri dan kepada masyarakat. Karena tidak dibayarnya zakat itu sebab tertahannya hujan, maka manfaat atau buah membayar zakat adalah adalah untuk al-ibad wal-bilad. Kemudian dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana kewajiban orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka asyam adalah al-imsak, menahan diri dari al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka menyembah Allah sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kami tambahkan kata-kata ta'abudan dalam rangka menyembah Allah, karena seorang terkadang tidak mau makan dan minum lima rodin, boleh jadi karena dia sakit. Orang sakit malas makan dan minum, nah, semuanya terasa tidak enak di lidah, maka dia tidak mau makan, tidak mau minum, boleh jadi karena sakit atau boleh jadi karena himyatin. Dia tidak mau makan dan minum itu karena pencegahan, dia punya penyakit tertentu, maka dia tidak mau makan makanan tertentu atau semacam itu. Maka dalam puasa terdapat faedah yang agung dan keutamaan yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan keinginan jiwa, kemudian mendidik keinginan, melawan diri sendiri, membiasakan diri untuk bersabar, wa tahammul dan bersabar, wa isyar sa'im, memberitahukan pada orang yang berpuasa tentang nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Karena puasa mengajari betapa makanan bisa makan itu enak sekali. Rasanya makan itu bisa makan dalam, bisa minum itu nikmat. Itu ditunjukkan oleh puasa. Tapi saum dalam puasa terdapat faedah kesehatan. Demikian juga wawa akbaru aunin, dan puasa adalah alat bantu yang paling penting atau paling efektif untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fihi dalam puasa terdapat pahala yang besar. Malau tasawwatu nafsun sha'imatun, seandainya ini dibayangkan oleh jiwa orang yang berpuasa, niscaya dia akan terbang karena gembira dan akan berangan-angan supaya setahun seluruhnya adalah Ramadan. Waqad sabaha Allah jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala menyerupakan kewajiban puasa atas kita, bahasanya dia sebagaimana kewajiban puasa untuk umat-umat sebelum kita, kama kutiba ala ladzina min qablikum. Dan ini adalah penyerupaan antara wajib dengan wajib, bukan penyerupaan antara hal yang diwajibkan dan hal yang diwajibkan. Ya, tidaklah kemudian kita katakan berdasarkan ayat di atas, umat terdahulu juga puasa Ramadan. Ya, cuma kita katakan umat terdahulu itu wajib berpuasa. Bimakna dengan pengertian, annahu kama wajaba alaihim asyamu, sebagaimana wajib puasa atas mereka, maka puasa wajib atas kita. Dan bukanlah puasa yang Allah wajibkan atas kita seperti puasa yang Allah wajibkan atas mereka. Walihada, oleh karena itu, maka puasa di awal Islam punya tata cara tertentu. Sampai turunlah firman Allah Ta'ala, yaitu tata caranya adalah batal atau kesempatan untuk makan dan minum cuma maghrib sampai isya, atau maghrib sampai tidur. Nanti isya, maka puasa itu isya sampai maghrib. Sampai turun firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 187, Fakul wasrafu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Dulu makan dan minum sampai isya. Untuk ayat ini makan dan minum sampai terbit fajar. Tsumma atimu siyam, kemudian selesaikanlah puasa ila lail sampai datangnya malam. Waqadalat sunnah, dan hadis juga menunjukkan makna yang telah dan yang saya asyartu ilaihi, saya isyaratkan. Wal maksud intinya puasa umat terdahulu berbeda dengan puasa kita. Maka puasa satu bulan utuh dengan tata cara tertentu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari adalah khasa'is, kekhususan, kekhasan umat ini. Supaya kalian bertakwa, ya, la'ala di sini maknanya adalah ta'lil, adalah supaya, terjemahnya la'ala itu supaya, bukan mudah-mudahan. Ya, karena la'ala nanti di sini maknanya adalah lita'lil. Lita'lil itu terjemahnya supaya, bukan tawaji, jika terjemahnya mudah-mudahan. Ya, bimakna li'ajli ayakuna hadha siyam, supaya puasa ini menjadi benteng bagi kalian dari azab Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan tidaklah dilakukan bahasanya puasa adalah min a'zami dawa'i taqwa. Dawa'i faktor pendorong, a'zam yang paling besar untuk bertakwa. Seandainya seorang itu berpuasa dengan puasa syar'i sebagaimana al-matlub yang diperintahkan. Dan jika seorang itu merusak satu saja dan kewajiban puasa dan ada puasa, maka puasa tidak mewariskan takwa dan kesalehan. Dalil haji firman Allah Ta'ala, walillahi milik menjadi hak Allah ala nasi kewajiban semua manusia berhaji ke al-bait, ke Ka'bah. Siapa yang mampu perjalanan ke sana, siapa yang kafir maka Allah maha kaya, tidak membutuhkan anil alamin semesta alam. Haji adalah qasdu Mekah, bersengaja pergi ke Mekah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji di waktu tertentu, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Waktu tertentunya adalah tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Walillahi 'alannasi, 'alannasi disebutkan wajib. Yang dimaksud manusia adalah keturunan Adam, baik mukmin ataupun kafir. Maka haji itu wajib atas mukmin dan kafir. Dan ini adalah di antara dalil yang menunjukkan orang kafir diperintahkan untuk melaksanakan perintah, perintah-perintah Allah, meskipun itu tidak sah kecuali setelah mereka masuk Islam dan beriman. Tadi disampaikan sebagaimana orang yang hadas diperintahkan untuk sholat duhur ketika waktu duhur tiba, meskipun sholat duhur tidak sah kecuali dia tinggalkan hadasnya terlebih dahulu. Hijjul bait artinya qasdul bait, qasdul Ka'bah, bersengaja pergi ke Ka'bah untuk menunaikan manasik rangkaian ibadah haji. Siapa yang mampu perjalanan ke sana, yaitu man ataqa atmoqa, siapa yang mampu sampai ke sana. Yang dimaksud dengan sabil adalah jalan, istita'a adalah, dan istita'a itu sesuai dengan kemampuan manusia. Fakuluman istita'a, maka siapa yang mampu dengan hartanya atau dengan badannya, wajib baginya haji. Boleh jadi wajib itu wajib haji secara langsung manakala dia punya kemampuan harta dan badan, atau wajib baginya haji namun dengan bentuk badal digantikan jika dia cuma mampu harta namun tidak mampu badan. Lian al-dakhilun, karena ini masuk dalam keumuman ini. Lanjutannya ayat, wa man kafara, siapa yang kafir, yaitu mengingkari wajibnya haji, mengingkari fardunya haji. Demikian tafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan sejumlah ulama salaf. Makasihnya Allah maha kaya dari semesta alam. Ghaniyan artinya kathirul khair, banyak kebaikannya, tidak memerlukan satupun dari makhluknya. Maka siapa yang meninggalkan haji miman dari orang yang wajib haji, maka dia kafir. Akan tapi jika dia tinggalkan haji karena mengingkari wajibnya, maka kafirnya akbar, mengeluarkan dari Islam. Dan jika dia tinggalkan haji tanpa mengingkari wajibnya haji, maka sejumlah ulama menegaskan bahasanya adalah kafir kecil, tidak mengeluarkan dari agama. Catatan kaki tiga, dan itu adalah satu pendapat dalam masalah ini. Wa yaru akharun, pendapat yang kedua mengatakan dan yang lainnya berpandangan siapa meninggalkan salah satu rukun Islam yang lima, di antaranya adalah haji, secara sengaja, maka dia kafir. Maka itlak digunakan yang kata-kata kafara untuk sebagian amal yang tidak mengeluarkan dari agama itu waridun, satu hal yang terdapat dalam bahasa syariat. Diatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara di tengah-tengah manusia, yang keduanya itu adalah kekafiran pada diri mereka, at-ta'nu fil nasab, mencela nasab, dan meratapi mayit. Artinya huma keduanya adalah perbuatan kekafiran dan akhlak jahiliyah. Catatan kaki dua, demikian tadi kutipan, tadi adalah kutipan perkataan An-Nawawi di Sarabli untuk Sahih Muslim. Meskipun kemudian pencerah mengatakan baca iktidar shiratal mustaqim kayak Ibnu Taimiyah, fa fihi bayanul farqi, di sana terdapat penjelasan akan adanya perbedaan baina ma warada min lafzil kufri mu'arrafan, antara kata-kata kafir dengan ma'rifah pakai alif lam dan tanpa alif lam. Yang dicontohkan oleh An-Nawawi al-Itsnatani itu tanpa alif lam bi kufun. Kemudian tadi kita telah selesaikan pembahasan tentang Islam, kemudian level yang kedua adalah iman. Al-martabatu tsaniyatu yakni min maratibiddin, dari tiga tingkatan agama setelah membicarakan martabah ula yaitu Islam, maka martabah yang kedua adalah iman. Dan iman adalah percaya atau yakin, percaya yang kokoh dengan semua yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya, bitasdiqi bihi, dengan membenarkannya, dengan tasdik, dengan percaya yang memuat lil amal, yang mengandung amal yaitu Islam. Fal iman yajma'u at-tasdiqa, maka iman itu mengumpulkan yang pertama at-tasdiqa, yakin dengan semua yang Allah perintahkan, kemudian idhofatan, ditambah yang kedua ilal a'mali, amal yang merupakan rukun-rukun Islam. Maka iman, kata beliau, itu mengandung dua unsur, unsur tasdik dan unsur amal. Dan akan aku sampaikan insyaallah perbedaan antara Islam dan iman ketika membicarakan hadis Jibril alaihissalam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam itu harus ada iman yang mensahkan Islam. Dalam Islam itu harus ada iman, yang iman inilah yang mensahkan keislaman. Dan dalam iman itu harus ada Islam yang mensahkan keimanan. Maka tidak ada, tidaklah disebut seorang muslim yang betul, yang bukan munafik, kecuali dia harus punya iman. Kalau ada orang yang muslim ikrar syahadat dan seterusnya namun dia tidak punya iman, maka dia munafik. Adapun muslim yang bukan munafik, tidak boleh tidak dia harus punya iman yang mensahkan keislamannya. Dan dalam iman itu harus ada amal, sama dengan harus ada Islam yang mensahkan keimanannya. Maka tadi disampaikan bahasanya iman itu mengandung dua hal, at-tasdiq dan al-amal. Dan apa yang dimaksud dengan al-amal? Alati hiya arkanul Islam. Kemudian iman itu 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang iman. Wahai tadi adalah redaksi hadis yang diatkan oleh Muslim dan sahihnya, dan diatkan oleh Al-Bukhari dengan redaksi 60 sekian jabak. Dan terdapat dalam riwayat Muslim, riwayat yang lain yang pakai ragu-ragu 60 sekian atau 70 sekian. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, innal mu'awwala, yang jadi tolak ukur adalah yang yakin, yaitu yang sedikit. yaitu 60 sekian. Fa in qil, jika ada yang beralasan 70 sekian itu tambahan dari perawi yang siqah, dan tambahan dari perawi yang siqah itu diterima, maka jawabannya tambahan dari perawi yang siqah laisat maqbulatan ala itlaq, tidaklah selalu diterima. Wal mu'awwal, namun yang jadi tolak ukur diterimanya tambahan ataukah ditolaknya tambahan alal qara'in adalah indikator. Yang kedua, ya, rawi di rawi tidak menegaskannya. Oleh karena itu riwayat bit'un wasituna, 60 sekian itu yang lebih kuat. Walakin qad yushkil, akan tapi boleh jadi menunjukkan iskal kebingungan ala hadha hal ini, bahasanya anak musliman, bahasanya imam muslim meriatkan hadis pakai dua versi. Marotan versi satu tanpa ragu-ragu, bit'un wa sebabuna. Versi yang kedua, versi ragu-ragu pakai aw, bit'un wa situna atau bit'un wa sebabuna. Walihada, oleh karena itu maka Al-Qadiyat Al-Maliki dan Al-Halimi merajihkan riwayat ya, 70 sekian. Dan al-bid'u itu bahnya di kasrah adalah nama bilangan, yutlak digunakan untuk bilangan 3 sampai 9. Maka bid'un wa sab'una itu bisa 33, 34, 37, 38, 39. Syubah artinya khoslah perkara, asluhu dari minasyubah artinya potongan. Maka hadis ini menunjukkan bahasa cabang-cabang iman itu bertingkat-tingkat, karena Rasulullah SAW menyebutkan yang paling tinggi kemudian yang paling rendah. Atau kadang Nabi tidak sebutkan cabang iman antara yang paling tinggi dan paling rendah. Dan tidak terdapat dalam hadis nas tegas menentukan apa saja cabang-cabang iman. Ya, maka jam'un min ahlil ilmi, sejumlah ulama berijtihad fi addiha, untuk menyebutnya satu-satu. Ada itu menyebut satu-satu. Fi hasriha, dan membatasinya. Ini 70 ada 3 cabang misalnya ini. Faminhum, maka di antara mereka ada yang bisa sampai bilangan itu. Fajama'a, dia kumpulkan perintah-perintah syariat, akhlak-akhlak yang mulia, dan semua yang itu mimba bil khair, termasuk kebaikan, hanya bisa sampai bilangan 70 sekian. Faminhum, di antara mereka ada yang mendekati angka tersebut. Wayakfi, dan cukuplah kita yakin bahasanya semua perkara kebaikan dia adalah cabang iman. Catatan kaki, Ibnu Salam mengatakan, "Tsumma innal kalam," kemudian pembicaraan tentang ta'yin menentukan cabang-cabang iman itu yatasya'a, bercabang-cabang dan panjang. Waqad sunifa fi dzalika musannafat, telah ditulis tentang cabang-cabang iman banyak buku. Yang paling banyak faedahnya adalah Kitabul Minhaj karya Abu Abdullah Al-Halimi yang merupakan imam besar ulama Syafi'iyah di daerah Bukhara. Yang dia adalah min ufa'a a'immatil muslimin, termasuk imam kaum muslimin yang tinggi kedudukannya. Wa hadha hadwahu, dan yang mengikuti jejak beliau adalah Al-Hafidz Al-Faqih Abu Bakar Al-Baihaqi di kitabnya yang mulia ya, Al-Hafidz yang penuh ya, penuh dengan manfaat, Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Dan kemudian cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah cabang iman yang paling tinggi, yaitu kalimatul ikhlas. La ilaha illallah itu namanya kalimatul ikhlas. Nama lainnya adalah kalimatul islam. Nama lainnya adalah kalimatul taqwa. Jadi disebut kalimatul ikhlas karena dia menunjukkan al-ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalimatul islam karena dia adalah syarat untuk masuk Islam. Kalimatul taqwa, maka dia adalah siapa yang mengamalkannya maka dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi dia adalah pondasi agama. Wa fi hadza dalilun, dan hadis ini a'la qaulul la ilaha illallah adalah dalil bagi ulama yang mengatakan bahasanya kalimat ini la ilaha illallah adalah ucapan yang paling utama mutlakan secara mutlak. Fa inna dan bahasa la ilaha illallah adalah afdalu, lebih utama daripada kata-kata alhamdulillah rabbil alamin. Kalau masalah itu dapat perselisihan, basat tahu dirinci dan disebutkan dalil-dalilnya oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr Al-Maliki di kitabnya At-Tamhid. Adnaha artinya aqallu syu'batan, cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil tariq. Imatah artinya tanhiyah, menyingkirkan al-adha, gangguan dari jalan yang dilewati oleh banyak manusia. Apa saja itu gangguan? Boleh jadi najis, boleh jadi batu, boleh jadi duri atau yang lain. Maka jika menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang iman, maka tidak meletakkan gangguan di jalan juga bagian dari cabang iman. Oleh karena itu, maka janganlah seorang itu mengeluarkan dari rumahnya berbagai benda yang menyakiti orang yang lewat. Ya, bau tidak sedap karena sampah ditaruh di depan, di pinggir jalan, atau dia keluarkan batu atau duri yang itu melukai telapak kaki orang-orang yang lewat jika mereka berjalan melewatinya, atau menjadi sebab mereka terganggu atau semacam itu. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Al-haya, pakai mat, al-haya adalah akhlak yang tinggi, mendorong untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal yang jelek. Jadi adalah termasuk min afdalil akhlak, akhlak yang paling utama dan yang paling agung kedudukannya. Dan hanyalah rasa malu adalah sebagian dari iman, karena iman itu adalah ihtimawan, melaksanakan perintah, intihawan, berhenti dari larangan. Dan orang yang malu, yang kotek, maka terputuslah dia dengan sebab rasa malunya anil haya, anil ma'asi, dari berbagai macam maksiat. Padahal ala dalika dalil hal tersebut, kalau rasa malu itu menyebabkan berhenti dari maksiat, perkataan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di antara apa yang dijumpai oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak malu, lakukanlah sesukamu. Catatan kaki dua, diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Idza lam tastahi itu bi'itsbat, dengan menuliskan ya yang dikasrah. Lam tastahi ada ya-nya. Maksuratil ha dan haknya dikasrah. Bi isbatil ya ada ya-nya, maksuratil ha, haknya dikasrah. Wa yakunu al-jazim, sehingga al-jazim alat untuk menjazimkannya, yaitu lam, lam kan alat untuk menjazimkannya, itu membuang ya yang kedua. Aslinya harus ada dua ya, karena dia diambil kata-kata istahya. Wakil dan ada yang mengatakan idza lam tastahi, dengan membuang ya lil jazim karena adanya jazim yaitu lam, maka sehingga maka selhak namun haknya dikasrah, mukhafafatan min istahya. Ini adalah bentuk ringan dari istaha. Demikian penjelasan Al-Jardani di sarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah. Wa da amru tahdidin, perintah di sini fasna ma syi'ta, lakukan sesukamu. Ini bukan perintah membolehkan, namun perintah ancaman. Dan makna di sini adalah kalimat berita, itu siapa yang tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Ada juga yang menjelaskan kalau ini adalah perintah mubah, artinya ini indikator, ini tolak ukur seorang muslim dalam berbuat. Lihatlah ilal fi'li, perbuatan yang ingin Anda lakukan, jika itu satu hal yang tidak menimbulkan rasa malu, silakan lakukan. Wal awwalu asahu wa waqaulul aktsarina, pendapat yang pertama yaitu ini tahdid, ancaman, itu yang lebih sahih, dan itu pendapat mayoritas ulama. Kemudian arkanul iman itu ada sita, rukun iman ada enam. Nah, apa hubungan antara enam rukun iman sama 70 sekian cabang iman? Apa tidak bertentangan? Rukunnya enam, cabang imannya ada 70 sekian. Tidak ada pertentangan antara rukun iman dengan cabang iman. Lian al-maksudkan yang dimaksudkan adalah dirinci sebagai berikut. Anal iman idakan abiman al-i'tiqad. Iman itu manakala kita maknai dengan keyakinan, maka dia adalah 6 rukun iman. Karena semua 6 rukun iman itu semuanya i'tiqad, masalah keyakinan. Yang kedua, amma idza qulna, namun jika kita katakan iman itu mencakup amal dan macam-macam amal dan jenis-jenis amal, maka iman itu 70 sekian. Sehingga hadis tentang 6 rukun iman maksudnya adalah iman dalam pengertian i'tiqad. Yang iman dalam pengertian i'tiqad artinya adalah asasiyat fil iman, hal-hal yang mendasar dalam iman. Sedangkan 70 sekian cabang, maka ini adalah menjelaskan tentang hal-hal kebaikan, alatiyah aman, yang dia adalah merupakan amal kebaikan, yang amal kebaikan ini adalah iman dengan makna yang luas. Maka dengan bahasa lain, maka iman itu ada iman dalam cakupan yang luas, mencakup ucapan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Maka kalau dari tinjauan ini, maka iman itu dijelaskan dengan syu'abul iman, yang intinya adalah 70 sekian cabang iman. Yang kedua, ada iman dalam makna sempit, yaitu al-i'tiqadat, keyakinan. Maka iman di sini dimaknai dengan 6 rukun iman. Ya, 6 rukun iman adalah antum mina billahi, beriman kepada Allah, inilah rukun yang pertama, mengimani, beriman kepada Allah. Kemudian poin masing-masing rukun ini nampaknya dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan pakai penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Sarah Usulul Iman, atau disebut juga dengan Nubdah fil Aqidah Islamiyah. Ya, maka iman kepada Allah mengandung 4 poin. Yang pertama, mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama dan sifat Allah. Warabih, dan yang keempat adalah mengimani nama dan sifat Allah. Kalau untuk tentang adanya Allah, rububiyah dan uluhiyah Allah, qaddama telah dibahas. Ini maksud mengimani nama dan sifat Allah adalah meyakini ma asbatallahu ta'ala nafsihi fi kitabihi, nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, minal asma'i wa sifat. Kita imani ala ma yaliku bi jalalati jalalihi wa azamati, sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, dengan menghindari 4 kejelekan, dengan menghindari 4 keburukan di bab nama dan sifat Allah. Min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya kepada makna yang lain, tidak sesuai dengan makna seharusnya, atau dinihilkan maknanya. Wala takyifin, tidak pula membahas bentuknya, bentuk realnya. Wala tamsilin, ataupun menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena laisa kamitsli syai', ya, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Wa was-sami'ul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian mengimani malaikat, ini rukun yang kedua, mengimani malaikat. Dan malaikat adalah alam gaib yang Allah ciptakan, ya, min nurin, dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang adalah makhluk-makhluk yang menyembah Allah Ta'ala. Mereka tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu kecuali Dia. Maka tentara Allah itu nama lain dari malaikat. Wa mimma yadullu, dan di antara dalil banyaknya jumlah malaikat dan bahasa jumlahnya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah, adalah terdapat dalam hadis yang muttafaqun alaih, fima yata'ala, berkaitan dengan Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat namanya Baitul Ma'mur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sehingga Baitul Ma'mur itu ada di langit yang ketujuh, posisinya lurus dengan Ka'bah. Dia dikunjungi setiap harinya oleh 70 ribu malaikat. la ya'uduna ilaihi, dan malaikat yang sudah pernah masuk Baitul Makmur tidak akan pernah lagi memasukinya. Maka dia cuma dimasuki oleh malaikat, kesempatan malaikat untuk masuk di masjid Baitul Makmur di langit ketujuh tersebut cuma sekali dalam seumur hidup. Cuma sekali dalam seumur hidup. 70 ribu sekali masuk, daya tampungnya 70 ribu per hari, dan harinya sejak dulu sekali. Sejak dulu sekali, dan ini cuma kesempatannya cuma sekali seumur hidupnya malaikat. Nah, gak usah sekali ya sudah, gak akan kembali lagi ke situ. Maka berarti padahal itu hari-hari itu sudah sekian banyak hari telah berlalu sejak masa silam. Ya, maka berarti jumlahnya tak terhitung. Wa hadza dalil, dari dalil banyaknya jumlah malaikat dan bahasanya tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah. Dan iman pada malaikat tidaklah sempurna kecuali dengan memenuhi 4 poin. Yang pertama, mengimani adanya malaikat, dan biasanya mereka adalah satu makhluk yang tercipta, makhluk-makhluk yang menyembah Allah, menegakkan apa yang diperintahkan padanya. Yang kedua, mengimani nama malaikat yang kita tahu namanya. Yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global, ya ada malaikat begini gitu. Waqat ulima, dan diketahui dari berbagai teks Quran dan hadis, nama sejumlah sebagian malaikat semacam Jibril, al-muwakkal yang ditugasi mengurusi wahyu, Mikail yang muwakkal ditugasi untuk hujan dan tumbuh-tumbuhan, Israfil ditugasi untuk meniup trompet, malaikat kematian yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Fahaulah, maka mereka-mereka ini malaikatnya kita tahu namanya, kita imani. Adapun malaikat-malaikat yang lain yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara global. Malakul maut, untuk malaikat kematian, yaitu fi ba'dil athar, terdapat dalam sebagian athar, mungkin perkataan tabi'in atau sahabat. Di sana ada penyebutan Israel. Wa dalam yathbut, namun riwayatnya, atharnya tidak sahih. Sehingga nama yang benar adalah yang kita sebut malakul maut saja, sebagaimana di surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat kematian, alladzi wukila bikum, yang ditugasi untuk mencabut nyawa kalian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.